hati sampean nyakiti. Sekian wis ganti kekasih, kula emong ditinggal aken, kula emong putus hati sampean nyakiti. Sekian wis ganti kekasih, kula emong ditinggal aken, kula emong putus batin, mohon putus cemana. Tulung kakang aja tegelang temen, ningkulah wong lagi demen.